Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Sekarang di dalam prinsip dakwah salaf yang ke-12, halaman 359 di buku antum, halaman 366, bahwa di dalam dakwah salaf orang-orang yang mendakwahkannya berusaha mewujudkan kehidupan islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi, yakni berusaha untuk menegakkan syariat Islam. Kata-kata berusaha itu isyarat dari penulis bahwa mereka hanya bisa berusaha minimal untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri. Adapun memaksakannya untuk diberlakukan kepada orang lain atau dalam ketidakmampuannya karena mereka statusnya sebagai rakyat, maka orang-orang yang berdakwah dengan dakwah salaf bertakwa kepada Allah semampunya. Karena Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan batas kemampuan kalian. Mari kita baca. Sesungguhnya mewujudkan kehidupan islami dan menegakkan hukum Allah Ta'ala di muka bumi merupakan tanggung jawab seluruh kaum muslimin, baik sebagai rakyat maupun penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Wa fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin. Seorang suami pun pemimpin atas keluarganya. Istri menjadi pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dinun nasihah." Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wal mu'minin mu'minin wa 'ammatihim. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa diterapkan nasihat itu? Demi apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi Allah, kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin atau kaum mukminin, dan bagi masyarakat kaum muslimin. Kedua hadis ini adalah penopang yang sangat kokoh dalam melaksanakan berbagai hak-hak dan kewajiban. Kedua hadis ini menetapkan kewajiban pribadi dan masyarakat, sebab agama Islam mesti ada umatnya mengembannya serta mesti ada kekuatannya melindunginya. Keduanya adalah satu unsur dalam satu wadah yang saling menyempurnakan dan saling bekerja untuk satu tujuan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sungguh telah diketahui secara pasti dalam agama Islam bahwa risalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam semua untuk manusia, baik untuk kalangan Arab maupun non-Arab, para raja maupun rakyat, para ulama maupun orang awam. Risalah ini akan tetap abadi hingga hari kiamat. Bahkan syariat beliau mencakup bangsa jin dan manusia. Sungguh tidak boleh bagi seseorang pun dari makhluk Allah untuk keluar dari ittiba, berupa ketaatan kepada beliau dan berpegang teguh dengan agama yang telah beliau syariatkan untuk umatnya, serta tidak boleh keluar dari apa yang beliau sunnahkan berupa pelaksanaan perintah dan menjauhi berbagai larangan, Bahkan jika para nabi alaihi wasallam semuanya sebelum beliau sekarang ini hidup di tengah-tengah beliau, jika para nabi alaihi wasallam yang datang sebelum Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah nabi, maka mereka pun semuanya wajib untuk mengikuti dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa yang kita baca ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, bahwa menegakkan hukum Allah di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah wajib dan diwajibkan bagi setiap kaum muslimin apapun statusnya, apakah dia raja ataukah dia rakyat jelata, apakah dia suami ataukah dia istri, apakah dia orang tua ataukah anaknya, dan seterusnya. Tidak boleh seseorang mengatakan saya bebas dari syariat. Maka ini perlu dicatat di dekat situ. Para ulama kita berkata, salah satu pembatal keislaman kalau batal Islamnya berarti statusnya apa? Kafir. Salah satu pembatal keislaman adalah meyakini adanya orang yang bebas syariat. Barang siapa mengatakan bahwa di bumi ini ada orang yang bebas syariat, dia mau puasa boleh, tidak apa-apa, mau sholat bagus, bila tidak pun tidak mengapa. Atau sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, mereka mengatakan bahwa kaum muslimin itu semuanya level syariat. Kalau mau naik ke level ma'rifat, maka harus mengamalkan sebuah amalan khusus. Nanti kalau dia sudah level ma'rifat, maka dia bebas sebagian syariat. Bila dia mengamalkan amalan khusus lagi, maka dia bisa naik level dari ma'rifat jadi hakikat. Bila dia sudah level hakikat, maka dia bebas syariat semuanya. Siapa yang memiliki keyakinan seperti ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ada ikhwan, dia pernah pulang kampung. Terus dia cerita bahwa ketika pulang kampung diamati ternyata bapaknya itu tidak pernah sholat. Lalu dia bertanya, Pak E kenapa tidak pernah sholat? Maka bapaknya bilang, kalau kamu harus, sedangkan bapak beda. Kalau kamu levelnya syariat, bapak levelnya beda lagi. Tapi karena ikhwan ini belum mengerti bagaimana cara menjawabnya, maka dia pun dalam rangka menghindari pertengkaran dengan orang tua, maka ya dia sudah diam-diam aja. Pulang ke sini baru dia tanya. Saya katakan harusnya antum mendakwahi bapak antum, tapi pelan-pelan bicaranya, bilang di dalam akidah Islam salah satu pembatal keislaman adalah meyakini adanya orang yang bebas syariat. Lalu kasih tahu dalilnya. Siapa yang tahu dalilnya? Terserah, yang penting nyambung. Yang penting betulan dalil yang sesuai dengan pertanyaan saya. Coba tunjukkan bukti bahwa tidak boleh ada orang lepas dari syariat Islam siapapun sampai akhir hayat. Siapa yang bisa? Kasih hadiah. Salah satu buktinya adalah, nanti ingatkan saya hadiahnya. Salah satu buktinya adalah Nabi SAW sampai akhir hayat masih sholat. Bukankah kita pernah mendengar Nabi SAW sholat duduk? Kapan terjadi Nabi sholat duduk? Jawabannya, kapan sholatnya Nabi itu sholatnya duduk? Ketika sudah mulai sakit, ketika sudah mulai berat badannya. Kapan itu terjadi? Di akhir-akhir hayat. Nabi SAW semasa muda, semasa sehat, masih memimpin perang, masih membina para sahabat ya, dengan fisik yang kuat, maka beliau senantiasa sholat berdiri. Setelah Nabi SAW di ujung setelah Nabi SAW di ujung-ujung hayat, badannya sudah mulai menggemuk, sudah berat, sudah mulai sakit, maka Nabi SAW sholat dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sampai akhir hayat masih sholat. Untuk orang yang sudah dijamin surga, masih sholat sampai akhir hayat, sampai-sampai duduk di dalam sholat. Lalu ada orang di zaman sekarang mengatakan dirinya bebas sholat sementara dia tidak dijamin masuk surga. Maka tidak ada keyakinan orang seperti ini murtad dari Islam bila ada yang punya keyakinan demikian. Dan ini harus ditegaskan, karena di Balikpapan ini pun sebenarnya ada sebagian orang demikian. Maka ini harus diingat bahwa Nabi SAW sholat sampai akhir hayat. Buktinya Nabi sholat dalam keadaan duduk. Makanya sekarang kita sudah tahu bagaimana caranya kalau kita sholat dalam keadaan sakit, bagaimana kalau sholat duduk, bagaimana kalau sholat di atas kursi, bagaimana kalau sholat di atas lantai, kakinya seperti apa, tasyahud di belakang, tasyahud awal, tasyahud akhir, atau bersila, atau selonjor, atau tidur, atau bagaimana. Ini semua ada dalil, dan itu menunjukkan siapa yang mengatakan dirinya bebas sholat atau bebas syariat, maka dia kafir. Sampaikan itu kepada bapak antum bila ada yang demikian, tapi ngomongnya pelan-pelan, karena dia langsung akan berkesimpulan, mau pelan mau tidak pasti dia akan berkesimpulan, oh jadi menurutmu bapak ini kafir. Tapi mending disampaikan daripada dia gak pernah sampaikan sama sekali. Kalau disampaikan lembut-lembut, masih mungkin dia akhirnya mendengar lalu tobat. Tapi kalau antum diam-diam, kapan dia dengarnya? Dia pasti akan marah. Oh, jadi menurut bapak ini sudah kafir berarti. Keluar kamu dari rumah sini. Kucoret kamu dari kakak. Bikin wasiat, gak ada warisan buatmu kalau bapak sudah mati. Dia pasti akan marah. Tapi mendingan dia marah dengan dalil, maksudnya dengan hujjah. Antum beritahu, meskipun dia marah, tapi beritahu lembut-lembut daripada antum diam-diam aja sementara tidak pernah sampai kepadanya syariat. Berarti sikap antum tiga: diam-diam, memberitahu dengan kasar, memberitahu dengan lembut. Dan jangan berkata enggak enak ustaz, nanti kalau kita kasih tahu dia marah. Dia harus tahu meskipun dia marah. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, waktu dia masuk Islam, dia bilang, saya adalah orang ketiga atau keempat setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Tiga ini masuk Islam, baru saya masuk Islam. Waktu saya pulang, saya datangi ibu saya, lalu ibu saya mengatakan, kalau kamu tidak tinggalkan agama yang Muhammad, mama mogok makan. Sampai mamanya tidak makan berhari-hari, kasihan. Apa kata Sa'ad? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, mama, sekalipun aku bisa lihat dengan mataku ada 70 roh keluar dari badannya mama, saya enggak akan tinggalkan agama yang Muhammad. Maksudnya pertengkaran dengan orang tua pasti ada, tapi yang terpenting adalah antum sampaikan kepadanya dakwah. Tentunya akan lebih kuat bila antum punya dalil. Nanti kalau ditanya apa dalilnya, antum bilang makanya ikut kajian. Nah itu enggak memuaskan dirinya. Ya. Bagus dia puas, dia dengar meskipun dia tolak, daripada antum dengannya hubungan biasa-biasa saja tapi tidak pernah antum dakwahi sama sekali. Karena orang yang mengetahui kemungkaran lalu diam saja, itu seperti apa? Setan bisu. Di antara dalil bahwa kita wajib untuk menerapkan syariat adalah dua hadis yang sudah dibaca tadi. Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis bahwa agama itu adalah nasihat, nasihat untuk mengajak kaum muslimin kepada Allah, kepada kitabullah, kepada rasulnya, dan menyampaikan nasihat itu kepada kaum muslimin dan para penguasa atau pemimpinnya serta orang rakyat jelata. Tadi disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita baca tadi, bahwasanya Islam itu harus diterapkan oleh setiap manusia, baik kalangan Arab maupun non-Arab. Maka tidak ada istilah Islam Arab, karena orang Arab sendiri wajib menjalankannya. Tidak ada pilih kasih untuk orang Arab. Kalau dia tidak sholat, atau kalau ada di tengah kita orang Arab, keturunan Arab berkata saya bebas syariat, maka dia murtad juga. Maka syariat Islam ini menyeluruh, tidak hanya untuk orang Arab, sehingga tidak ada yang namanya Islam Arab. Maka tidak ada pula Islam Nusantara. Saya pernah berkata di salah satu video saya, orang bila dia lahir di Arab, berbahasa Arab, mother tongue-nya, mother tongue itu lidah mamanya, mother tongue-nya adalah bahasa Arab, sehingga dia gak perlu ikut khusus bahasa Arab untuk bisa bercakap-cakap. Dia memang sudah dari Arab. Meskipun dia lahir di Arab, berbangsa Arab, berbahasa Arab, lahir dari mama orang Arab, maka dia harus jalankan agama Islamnya. Bila tidak, maka dia berdosa. Maka tidak ada yang namanya Islam Nusantara. Karena mau orang Arab maupun Nusantara, semuanya harus menjalankan syariat Islam. Dan itu harus tahu bahwa sejatinya orang yang mengatakan dirinya Islam Nusantara itu aslinya liberal. Kalaupun asal muasalnya ada yang berkata itu saya yang bikin, tapi saya enggak liberal, maka kita katakan slogan Anda Islam Nusantara yang paling suka itu adalah orang liberal. Karena dengan adanya slogan Islam Nusantara, maka mereka akan mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan syariat ini, terutama syariat-syariat yang dianggapnya kearab-araban. Maka enggak usah pakai jilbab, karena jilbab itu mereka bilang adatnya orang Arab. Enggak usah pakai cadar-cadar, itu kayak orang Arab. Pakai kebaya aja, pakai konde. Jadi enggak kayak orang Arab. Kalau ngaji pakai langgam Jawa atau langgam Sunda, jangan pakai langgam Arab. Ya. Kalau perlu assalamualaikum diganti menjadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Yang penting enggak Arab. Ya. Jazakallah. Para raja maupun rakyatnya ini juga harus menerapkan syariat Islam pada diri mereka, para ulama dan orang awam. Makanya tidak ada sholat khusus ulama. Yang ini sholatnya para penuntut ilmu. Atau kalau sudah jadi ulama, maka tidak usah sholat, tidak apa-apa. Ya. Di sini dikatakan bahkan syariat Nabi Muhammad mencakup jin dan manusia, maka jin juga harus sholat. Tadi dikatakan di sini tidak boleh keluar dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan berupa pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Lalu ditambahkan di sini yang paling bawah ini kata-kata, salah satu kalimat paling kuat di sini, salah satu klaim paling kuat di paragraf ini. Jika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hidup di zamannya Nabi Muhammad, maka tidak ada pilihan bagi para nabi itu kecuali ngikut Muhammad. Siapa yang tahu apa dalilnya? Jika Nabi Musa hidup di zaman itu, maka Musa akan... Perkataan Nabi SAW, jika Musa hidup di zamanku, maka tidak ada pilihan bagi Musa kecuali ikut syariatku. Dalil yang lain. Nabi Isa, kenapa Nabi Isa? Nabi Isa ketika dia turun di akhir zaman, maka dia turun kapan? Akhir zaman, iya akhir zaman, kapan? Waktu apa? Waktu? Waktu apa? Maksudnya 24 jam itu waktu apa dia datangnya? Jelang sholat subuh. Ketika mendatangi masjid, maka yang menjadi imam siapa? Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Meskipun kita bersepakat bahwa Nabi Isa lebih utama dari sisi bahwa beliau adalah Nabi, sedangkan Imam Mahdi bukan Nabi, tapi Nabi Isa menjadi makmumnya Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak punya pilihan kecuali mengikuti syariatnya Muhammad juga. Maka kalau seandainya ada seorang, ada sekumpulan Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya ngumpul di zamannya Nabi Muhammad, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mengikuti syariatnya Muhammad. Itu para Nabi. Lalu bagaimana dengan orang di zaman ini? Bagaimana kalau Nabi hidup di zaman kita sekarang ini? Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti syariatnya Muhammad. Kecuali mau keluar dari Islam, selesai. Bapak maunya apa, Pak? Oh, saya enggak. Saya itu bebas syariat. Oh, Bapak bebas syariat ya, Yusuf, dan enggak apa-apa. Yang penting jangan bilang apa? Muslim. Karena di dalam syariat Islam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Perkara nomor 2-nya apa? Apa, jemaah? Salat. Nah, kecuali Bapak mau bilang rukun agama Jawa. Agama Banjar. Oh, kami agamanya sudah beda, agama Islam, nak, nggak apa-apa. Kalau Bapak agamanya Banjar sekarang, oh, nggak apa-apa. Apa aja rukunnya, Pak? Rukunnya, nggak usah sholat, nyembah kubur, pelihara foto, fotonya wali-wali. Ya, minta rezeki kepada yang dikubur, sama rukun yang kelima adalah kalau mati dikubur dalam masjid. Nah, bila seandainya ada syariat demikian, dikatakan saya bukan orang Islam, saya agama baru. Oh, ya sudah. Maka tidak ada keraguan untuk kita katakan ini orang murtad. Untuk kaidah dan asas dalam penerapan syariat Islam, insyaallah kita akan lanjutkan di minggu mendatang, dan kita cukupkan untuk sekarang. Di antara yang perlu disimpulkan bahwa kita harus menerapkan syariat Islam dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu kerjakan, maka kerjakan. Seperti syariat Islam adalah sholat, di antara syariat Islam adalah berjilbab buat perempuan. Oh iya, jangan juga seperti sebagian orang yang mindsetnya itu syariat Islam itu potong tangan buat pencuri, rajam buat pelacur. Undang-undangnya syariat Islam. Lalu fokusnya kepada hukum had. Seolah-olah di Indonesia ini susah, tidak bisa menerapkan syariat Islam. Ada sebagian orang ngotot banget, sampai-sampai pada taraf mengkafirkan yang tidak berhukum dengan syariat Islam secara mutlak. Kalau kita katakan apa sih Indonesia ini? Yang kurang itu apa? Undang-undangnya. Tapi undang-undang, apakah kewajiban kita sampai di sana bila kita ini adalah rakyat biasa? Apakah kita kalau ke masjid itu dilarang? Ada enggak istri antum keluar dari rumah pakai jilbab, bahkan pakai cadar, lalu ditarik? Dicopot hijabnya? Adakah kita mau bikin masjid itu dipersulit kecuali oleh sebagian orang Islam sendiri? Yang lucu juga ya, di Indonesia ini yang mempersulit bikin masjid apa? Islam sendiri. Di antara bukti bahwa negeri Indonesia ini negeri yang bersyariat Islam atau negeri Muslim, di sini orang azan bebas. Enggak ada aturan misalnya enggak boleh azan. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa setelahnya, bila ingin menyerang sebuah negeri, maka ditunggu kalau ada azan, maka tidak diserang. Karena di sana pasti ada Muslim. Tapi tidak ada azan, maka ini negeri kafir. Di Indonesia ini apa enggak ada azan? Ada. Bahkan masjid di sini, masjid di situ, jaraknya cuma 20 meter, dua-duanya azan. Ya, karena yang satunya MU, yang satunya NU. Sehingga karena beda ritual, maka masjidnya berjarak hanya 30-20 meter. Di antara dalilnya dua hadis tadi. Bila ada yang berkata kepada antum bahwa dia bebas syariat, maka katakan bahwa itu salah satu pembatal keislaman. Dalilnya apa? Apa jemaah? Apa dalilnya orang bebas syariat, merasa bebas syariat itu murtad, keluar dari Islam? Rasulullah. Apa? Iya. Rasulullah salat sampai akhir hayat. Dari mana antum tahu Nabi salat sampai akhir hayat? Dari teman ana, apa? Enggak, ana, saya tanya, dari mana antum tahu bahwa Nabi itu salat sampai akhir hayat? Dari dia meninggal mendengar. Apa tadi? Salatnya Nabi ada yang diriwayatkan sambil duduk. Karena apa sambil duduknya? Karena badan sudah berat dan badan sudah sakit. Dan itu terjadinya kapan? Di akhir hayat. Antum grogi kan? Oh iya, grogi. Di antara yang tadi perlu di highlight bahwa jika para nabi semuanya hidup di zaman Nabi, maka semuanya pun harus ikut syariat Nabi. Apa dalilnya? Perkataan Nabi tentang Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Isa waktu turun jadi makmum siapa? Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita akan terus mendapatkan pahala selama kita memiliki akidah yang lurus dan manhaj yang benar? Jawabannya, iya, bila antum beramal. Dan tidak akan dapat pahala apapun, malah justru dapat dosa ketika antum berkata, yang penting akidah saya lurus, manhaj saya benar, lalu antum tidak beramal. Karena saya pernah dulu memang pernah mendengar sebagian teman-teman di zaman awal-awal belajar, yang penting akidah kita itu lurus meskipun akhlak kita kurang bagus. Enggak, akidah harus lurus, akhlak harus bagus. Karena itu malah konsekuensi timbal balik dari akidah yang lurus adalah akhlak yang bagus, dan akhlak ini termasuk amal. Oh iya, kalau akhlak, kalau akidahnya kurang bagus, akidahnya tidak lurus, manhajnya agak bengkok, tapi beramal bagaimana? Tidak diterima, Ustaz. Siapa yang bilang? Bagaimana? Nah, ada ahli bid'ah misalnya. dia beramal, sholat juga, sholatnya 5 waktu, tapi di masjid banyak bikin bid'ah, ritualnya banyak kali. Ritual-ritual tidak pernah dikerjakan Nabi. Pertanyaannya, diterimakah? Karena manhaj yang menyimpang, yaitu manhaj al-bid'ah. Apa jawabannya? Amal bid'ahnya tertolak, tapi amal-amal yang ada tuntunannya masih berpahala. Jawabannya, dilihat dulu akidah yang tidak lurus itu maksudnya yang seperti apa? Akidah yang mengeluarkan dia dari Islam ataukah menyimpang tapi tetap muslim? Itu dulu. Karena kebid'ahan itu ada yang mukaffirah, alias apa? Mengkafirkan pelakunya, atau ada yang ghairu mukaffirah, yaitu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh yang mukaffirah, menyembah kubur. Contoh yang ghair mukaffirah, peringatan-peringatan tahunan. Selama orang yang masih di dalam akidah yang menyimpang tapi tidak mukaffirah, maka masih ada kesempatan baginya untuk diterima amalnya yang masih sesuai dengan sunnah. Sedangkan bid'ah-bid'ah yang dikerjakan menumpukkan dosa buat dirinya. Jadi nanti timbangan amalnya ada 2. Ada timbangan amal kebaikan, di antaranya sholat yang sesuai dengan sunnah, puasa yang sesuai dengan sunnah. Ada timbangan keburukan, di antaranya bid'ah yang ghairu mukaffirah tadi. Adapun yang sudah mukaffirah, meskipun sholatnya sesuai dengan sunnah, anggapnya sholat di kuburan tapi sesuai sunnah. Allah, bahkan begini, Allah, bahkan begitu. Assalamualaikum. Allah, pakai sutra. Sutronya nisan. Maka ini menghabiskan semua amalnya. Maka kalau itu ditanya sama orang, dan ini pertanyaan sering kali mereka jadikan sebagai pertanyaan tameng untuk membela bid'ahnya, apa katanya? Lalu apakah kalau saya ini mengerjakan bid'ah terus saya ini jadi masuk neraka? Lalu apakah ada jaminan orang yang selalu ikuti sunnah pasti masuk surga? Kata dia. Sebagaimana tadi pagi ada perdebatan sedikit di grup saya. Saya punya jamaah haji dari Balikpapan. Tetapi qadar Allah, saya enggak jadi berangkat. Yang bimbing mengajarkan yang menurut saya tidak afdal. Tapi dia mengira saya mengatakan dirinya adalah orang jahil yang mengajarkan orang yang salah-salah. Padahal perkataan saya tidak demikian. Lalu dia bertanya, saya mau bertanya, 1, 2, 3, 4, 5, ada pertanyaan yang nomor 7, apakah yang senantiasa mengerjakan sunnah pasti masuk surga? Saya jawab, saya tidak harus menjawab pertanyaan apapun. Saya tidak harus menjawab pertanyaan apapun. Kalau Anda mau tanya, tanya Jabri, tapi jangan di grup. Tapi yang jelas, siapapun yang mengerjakan amalan yang sesuai dengan sunnah, tidak ada jaminan masuk surga. Antum bayangkan yang senantiasa di atas sunnah saja enggak dijamin masuk surga, apalagi yang hari-hari mengerjakan bid'ah. Itu tidak? Kita aja enggak ada jaminan masuk surga. Meskipun sudah kita cocoki dengan sunnah, lah yang sesuai dengan sunnah saja enggak ada jaminan masuk surga, bagaimana kalau Anda tiap hari mengerjakan bid'ah? Anda tambah jauh lagi. Itu layaknya orang bodoh di kelas berkata, apakah ada jaminan yang pintar-pintar ini masuk pasti lulus UAN? Kata yang pintar-pintar, kami saja enggak ada jaminan untuk lulus, apalagi kau yang bodoh-bodoh yang enggak pernah belajar, yang tiap hari main PS. Sudah tahu besok mau ujian kali main malam mainan. Kami yang belajar mati-matian aja enggak ada jaminan lulus. Begitu. Itu dalam rangka menutupi atau membela kemalasan dan kebodohannya. Kan itu malas belajar kan? Lalu menutupi kesalahan yang dia tahu itu salah. Lalu dia berkata, memangnya kalian pasti lulus? Jawabannya, memang enggak, kami enggak pasti lulus. Belajar aja enggak pasti lulus. Apalagi enggak belajar. Nanti kalau ternyata setelah pengumuman kelulusan, dia berkata, tuh aku aja enggak belajar lulus, kamu yang belajar mati-matian enggak lulus, Betul kan? Apa kataku? Kata dia gitu. Harusnya kamu juga main PS sama aku. Apa kata kita? Itu qadar Allah. Itu takdir Allah yang mungkin nikmat buatmu. Mungkin saja kau kebetulan salah-salah gitu. Tapi ternyata lingkar-lingkarmu itu pakai pensil 2 mm itu. Masih ada kayak itu. Itu ternyata sesuai. Karena ternyata gurunya betul-betul dibuatnya jawabannya itu A B C D E A B C D E A B C D. Kebetulan itu A B C D E A B C D E gini. Sek sek sek sek di lembar jawaban 2B itu. Dulu waktu saya mau UMPTN, mau masuk UGM, itu satu hari sebelum UMPTN ada semacam bimbel di Jogja bikin di ballroom besar di UPN. UPN itu apa? Universitas Pembangunan apa? N-nya itu nasional ya. Bikin di gedung ballroomnya UPN. Cara mengerjakan soal UMPTN bila kamu enggak paham, enggak tahu. Dikasih tahunya rumusnya. Kalau sudah mentok gitu kan, sudah mau habis waktu, tinggal 10 menit lagi. Atau enggak mungkin lagi berpikir, nah cara gamblingnya adalah begini. Dikasih tahu caranya. Dan sebagian betul memang. Karena ternyata soal UMPTN itu ada pola. Gitu, ada pola. Misalnya gini polanya. Pola kalau tahunnya tahun ganjil, misalnya 2001, maka polanya adalah jawabannya itu A A B B B C C C D gitu. Kesimpulan. Dan kalau ternyata ada yang lulus, maka kita katakan Anda lulus kebetulan. Gitu. Nanti kita di akhirat pun bisa jadi Anda hari-hari mengerjakan bid'ah, tapi Allah berikan kepada Anda hidayah di akhirat lalu Anda masuk surga. Sementara kita yang hari-hari mengerjakan sunnah, lalu Allah cabut hidayah di akhir hayat, lalu kita mengerjakan bid'ah, kita terbalik. Lalu kami yang masuk neraka. Qul'iyadzubillah. Kami ini cuma ngasih tahu, ini salah, ini bid'ah. Supaya ditinggalkan. Seperti kami bilang, ayo kita belajar sama-sama supaya kita lulus sama-sama. Bukan dikasih tahu begitu malah marah. Kayak kamunya masuk surga aja. Mentah-mentah kamu sunnah, terus pasti masuk surga. Kalau saya yang bid'ah, pasti masuk neraka. Iya, saya tahu ahli saya yang bid'ah. Gitu ya, jadi bid'ah ini bagi dua. Atau akidah itu, nyimpangnya ada dua. Nyimpang membuat dia kafir, seperti akidah Syiah Rafidhah, Syiah Nusairiyah, Ahmadiyah, Qadianiyah. Itu semua kafir keluar dari Islam. Tanpa keraguan. Ada juga yang bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, seperti bid'ah peringatan tahunan, bid'ah di dalam sholat, seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada tuntunannya, tapi orangnya tetap muslim. Apakah sholatnya tidak diterima? Semoga sholatnya diterima, tapi berkurang pahalanya dengan perbuatannya yang mengada-ngada itu. Misalnya pahalanya 1000, karena dia ngada-ngada, maka kurang. Semakin banyak penyimpangan-penyimpangannya, maka semakin berkurang pahalanya. Bagaimana hukum menjual barang yang melalaikan seperti PS? Ini kebetulan yang saya lupa 2 minggu lalu. Lupanya minggu lalu. Boleh mencatat? Yang saya bilang ini kaidah. Ada kaidah tentang tolong menolong dalam keburukan. Terus saya janjikan minggu lalu, terus saya lupa. Tulis ya. Empat kondisi menolong kemungkaran dan dosa. Empat kondisi menolong kemungkaran dan dosa. tulis ini agak agak pakai bahasa Arab. Mubashir, mubashir, mubashir. Kenapa tulisan mubashir? Mubashir, Mama Ultra, Beta, Alpha, Sierra, Yankee, India, Romeo. Mubashir, coba sebut. Yang betul, mubashir. Kasih dalam kurung, dalam kurung, langsung, langsung. Kayak apa tulisan langsung? LA. Langsung. Dan maksud, maksud M A Q Q Q Queen S H U D Mama Alpha Queen Sierra Hotel Ultra Delta. Maksud, coba sebut maksud dalam kurung. Apa kira-kira dalam kurungnya? Bermaksud. Kok tidak langsung? Dalam kurung bermaksud. Maksud itu maksudun atau tak maksud, M A K S U D, itu adalah serapan dari bahasa Arab. Maksud, coba sebut mubashir dan maksud. Artinya apa? Langsung dan bermaksud. Contoh, membantu orang membunuh, membantu orang membunuh. Mengantarkan orang ke pelacuran. Dia sendiri yang ngantar ke pelacuran dan dia bermaksud. Karena orangnya, si penumpangnya bilang, misalnya dia gojek gitu kan, Pak ini kemana ya? Oh ini ke kemana? Kilo 17 masih ada? Di mana? Antum di mana antum? Misalnya di, anggaplah di Lamaru gitu. Di Lamaru mas. Oh di mana pak ya nanti? Oh itu di tempat yang itu loh. Duh, itu kan anu pak, tempat PSK ya pak ya? Iya. Oh mau itu kah pak? Iya. Ayo sudah. Maka ini langsung maksud. Dia selangsung yang ngantar dan dia bermaksud untuk mengantarkan orang berzina. Ada temannya bilang, tolong aku nak, aku pengen bunuh si anu. Gimana caranya? Menurutmu gimana? Kita begini aja. Lalu terjadi pembunuhan, dia sendiri yang langsung bantu, dia bermaksud untuk orang itu dibunuh. Paham ini? Dua. Ghoiru langsung. Ghoiru langsung. Ghoiru mubashir dan maksud. Ghoiru. Ghoin ya arab. G-H O-I-R-U. Ghoiru mubashir. Berarti apa itu dalam kurungnya? Tidak langsung, tapi maksud. Ghoiru mubashir, tapi maksud. Artinya, berarti kira-kira apa? Dia itu tidak langsung membantunya, tapi dia bermaksud. Azan dulu. Mubashir berarti tidak langsung tetapi apa? Maksud. Yang tidak langsung tapi bermaksud. Contohnya memberikan teman uang rokok. Memberi orang uang rokok. Memberi uang rokok. Apa tuh? Dia tidak langsung belikan rokok, tapi dia kasih uangnya. Yang dia maksudkan ini buat ngerokok. Maksud? Paham nggak? Contoh yang lain, misalnya ngasih orang uang untuk beli khamr. Ini uang buatmu. Yang mau mabok bukan dia, tapi dia yang ngasih uang. Maka dia tidak langsung belikan khamr. Tapi dia cuma ngasih uang, berarti dia tidak langsung. Tapi ngasih uangnya dia, maksudnya buat mabok. Bisa dipahami? Tiga? Apa kira-kira? Coba tebak, apa kira-kira? Yang ketiga? Mubashir, ghoir maksud. Langsung, tapi tidak maksud. Yakni dia sendiri yang langsung memaksud melakukan, tapi maksudnya dia bukan untuk itu. Misalnya ngeprank orang dan si korbannya mati. Dia sendiri yang melakukannya, tapi maksudnya itu buat main kaget-kagetan. Ternyata enggak tahu, ternyata yang dikageti mati betulan. Paham ini? Dia sendiri yang melakukan, tapi maksudnya bukan begitu. Berarti yang keempat kira-kira apa? Ghoir mubashir, ghoir maksud. Enggak langsung, enggak maksud. Contoh menjual pakaian dalam, bisa jadi yang beli muslimah karena muslimah juga butuh pakaian dalam, bisa jadi yang beli PSK. Sering ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kita menyumbang pakaian layak pakai tapi jilbab segitiga? Sering kan ditanya begitu. Apa hukumnya ngasih sumbangan baju bekas tapi bajunya pendek-pendek, Ustaz? Maka jawabannya, antum kasih, antum ghoir mubashir, antum ghoir maksud, bila tujuannya benar. Misalnya jilbab segitiga itu kan gak mesti jadi jilbab, kadang-kadang bisa jadi taplak meja. Ya atau tidak? Baju pendek yang antum yang disumbangkan istri antum waktu istri antum zaman dulu masih zaman-zaman jahiliyah, Kan ada baju-baju pendeknya dia, tank topnya. Tank topnya masih bisa dipakai buat dalaman gamis, ya tidak? Apakah akhwat-akhwat itu istirahat? Apakah dia tidak pakai baju dalaman? Pakai kan? Yang belum punya istri enggak? Memang belum tahu dia. Ya. Yang jelas, itu masih bisa dipakai buat yang halal. Kalau ternyata ketika antum sumbangkan, terus ada yang beli, belakangan dipakai buat luaran, maka antum tidak berdosa. Coba, ada 4 kondisi menolong kemungkaran. Satu apa? Mubasyir, maksud. Apa artinya? Langsung dan bermaksud. Dua, ghoyr mubasyir, maksud. Apa itu? Tidak langsung tapi bermaksud. Terus mubasyir, ghoyr maksud. Artinya langsung dia antum sendiri yang membantunya tapi tidak bermaksud. Yang keempat, ghoyr mubasyir, ghoyr maksud. Satu, dua, tiga, haram semua. Empat, halal. Yang nomor satu, dua, tiga, haram. Meskipun antum bilang, oh bukan saya yang bunuh, itu teman yang bunuh. Iya, tapi kamu yang bantu. Iya sih, berarti kamu berdosa juga. Oh bukan saya kok yang berzina. Iya, tapi kamu gojeknya kemarin yang ngantar. Iya memang ya. Tapi kan kita tolong-menolong. Orang minta tolong bagaimana? Jawabannya apa? Itu menolong dalam kemungkaran yang memang tidak mubasyir tapi maksud. Terbalik malah apa? Mubasyir maksud. Paham ya? Bukan saya yang beli rokok. Saya enggak ngerokok. Saya tukang di rumah itu cuma tak kasih uang rokok. Sama juga antum berdosa juga. Paham ini? Nah, sekarang ada orang beli PS sama antum. PS itu kegunanya apa? Yang main game. Adakah PS dibuat telanan potong-potong istrinya, potong-potong sayur? Ya, nggak ada. Maka antum menjualnya. Memang bukan antum langsung yang main sama dia, tapi antum bermaksud untuk membantunya di dalam kelalaian. Maka nggak boleh. Gitu. Paham ya? Baru sedikit, baru satu, dua. Tunggu dulu, jangan tanya dulu. Apa hukumnya mengambil uang caleg tapi tidak dicoblos? Antum zalim. Bila antum coblos maka uang haram, uang suap. Bila tidak dicoblos maka antum zalim sama dia. Bila ada perkumpulan tidak melarang merokok atau ikhtilat, apakah ini tetap perkumpulan duniawi yang mubah? Tergantung ini perkumpulan apa dulu. Bila perkumpulannya kajian, ada ustadz yang ngisi dan dia tidak melarang sepanjang kajian itu ada yang merokok, bahkan dia pun merokok, atau kajiannya ikhtilat campur baur laki perempuan dan dia diam-diam saja, maka ini perkumpulan yang terlarang. Amalan apa yang dapat menggugurkan dosa besar selain taubat? Jawabannya mengembalikan hak orang. Contohnya merampok atau mencuri, itu termasuk dosa besar. Ya, tidak hanya cukup dengan bertobat, harus ada usaha untuk mengembalikan barang orang yang pernah antum curi. Kalau orangnya tidak ketemu, berarti berinfak atas nama dirinya sebesar yang antum pernah curi. Seperti waktu antum sekolah SMA dulu, makan gorengan 5, antum bilang 2. Itu 3, coba antum prediksi sepanjang antum sekolah, satu hari 3 gorengan, kali 3 jauh. Ketahuan betul angkatan berapa ya? Kali 3 jauh, kali 3 tahun, hitung sendiri kali berapa ribu per gorengannya. Antum kasih ke ibu kantin. Bila ibu kantinnya sudah tidak ada, maka antum sedekahkan atas nama ibu kantin. Saya bisnis partner Gojek. Saya bertugas mentraining calon mitra, menyiapkan kebutuhan mitra seperti seragam dan alat kerja. Mitra dapat 70%, Gojek 20%, saya 10%. Ini harus dilihat lagi antum mentraininya training apa, kemudian akad antum seperti apa, apakah jasa ataukah bagi hasil atau bagaimana. Soalnya kalau bagi hasil maka nanti dilihat diambil persentasenya dari mana, itu belum jelas. bagaimana adab dalam membawa anak ke masjid? Jawabannya, tidak boleh bapaknya membawa anaknya bila diyakini anak itu memang belum bisa teratur, karena akan mengganggu. Sebagian ulama membencinya. Bila anaknya masih bisa diarahkan, maka boleh. Contohnya Nabi SAW bawa Hasan dan Husain, maka kadang digendongnya, karena anaknya enggak lari-lari, tapi digendong, ditaruh di situ, ada arahan. Bila memungkinkan, maka antum sebelum berangkat ke masjid, arahkan dia, bilang kamu sholat di belakang bapak atau di samping bapak, enggak boleh lari-lari, ya, jangan toleh-menoleh. Meskipun nanti dia sepanjang sholat kadang-kadang toleh-menoleh, yang penting tidak mengganggu seperti berlari-lari. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.